Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala wala yajuzu ittikhadul masajid ala al-qubur lihada al-khabar. ولأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا متفق عليه. Tidak boleh menjadikan masjid-masjid atau membangun masjid-masjid di atas kuburan karena hadis tersebut. Dan Rasulullah SAW berkata, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa yuhadziru ma sana'u, yaitu memperingatkan apa yang mereka lakukan, memperingatkan pada kaum muslimin dari apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, yaitu membangun kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Wa li'anna takhsis al-qubur yushbihu ta'zim al-asnam bi sujudi laha. Dan juga karena mengistimewakan kuburan-kuburan menyerupai pengagungan terhadap berhala, karena kuburan itu batu, tanah, pasir, atau kalau dibangun batu, semen, atau kalau digambar patungnya ya berhala, atau digambar gambar-gambarnya maka juga sama. Maka kalau diagungkan, dikeramatkan, sama mirip dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika mengagungkan Latta, karena Latta itu juga kuburan. Kuburan orang yang saleh, yang yalutus sawik. Dan demikian dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Bisujudilaha, biasanya penghormatannya sampai dengan sujud kepadanya. Wa taqarrubilaha, atau mendekatkan diri dengan kepadanya. Wa qad ruwina anna tida' ibadatil asnam ta'zim al-amwat. Dan kami sudah mendapatkan riwayat bahwa pertama permulaan penyembahan berhala adalah mengkultuskan orang-orang mati dengan mengambil gambar-gambar mereka atau membuat patung-patung mereka, dengan menjadikan gambar-gambar mereka dan patung-patung mereka wattamassuh biha, kemudian diusap-usap dengan tangannya. Wassalat indaha, kemudian salat di sisinya. Masih ingat yang sudah kita singgung kemarin, yaitu ketika Ibn Abbas menceritakan tentang awwalu ma hadatsa syirik fi qaumi Nuh. Awal pertama terjadi kesyirikan adalah di zaman kaum Nuh, ketika mereka kehilangan orang-orang salehnya dalam satu bulan. Ini hampir bersamaan, meninggal semua. Namanya Wad, Suwa', Yawud, Ya'uq, dan Nasr. Maka lima namanya adalah Asma'u Rijalin Salihin. Saya bertemu seorang, ini cerita di luar, enggak ada kaitan dengan pelajaran. Namanya Yawud. Saya katakan, itu nama berhala. Masa kamu ngasih nama, namanya ngasih nama-nama berhala? Kan itu nama orang soleh, Ustaz. Marayukum, bagaimana pendapat kalian? Kesannya, kesan orang solehnya, apa kesan berhalanya? Dia ngasih nama karena menganggap itu asma'u rijalin solehin. Jadi kalau dia punya lima anak, kasih nama Wad, Suwa', Yawud, Ya'uq, Nasr. Wallahu ta'ala alam. Ana tidak berkomentar, hanya berkata saya khawatir. Karena yang ada di benak kaum muslimin kalau bicara Wad, Suwa', Yawud, Ya'uq, maka apa yang ada dalam Al-Quran yang akan mereka ingat. Itu kalimat la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaguth wa ya'uq wa nasr. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali pada kitab. وَقَدْ أَلَى الْأَمْرُ بِهَاؤُلَاءِ الضَّلَالِ الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَنْ شَرَعُوا لِلْقُبُورِ حَجًّا وَوَضَعُوا لَهَا مَنَاسِكَ حَتَّى صَنَّفَ بَعْضُ غُلَاتِهِمْ فِي ذَلِكَ كِتَابًا سَمَّاهُ مَنَاسِكُ حَجِّ الْمَشَاهِدِ. Dan perkaranya telah membawa mereka, orang-orang sesat musyrikin tadi, kepada pembuatan syariat baru. Syara'ulil kuburi hajjan. Mereka membuat untuk urusan kubur ini satu syariat. Seperti haji. Bahkan mereka anggap dengan istilah haji. Manasik haji masyahid judulnya. Aturan atau manasik haji kuburan. Wawabawulaha manasik. Mereka membuat aturan-aturan manasik. Pertama harus begini, harus begini, harus begini. Pakaian harus begini, begini, begini. Yang harus lakukan ini, kemudian ini, kemudian ini. Hatta sannafa ba'du gulatihim fi dhalika kitaban. Hingga di antara mereka orang-orang yang gulu dan ekstrim dari kalangan mereka menulis kitab. Sammahu, mereka namakan kitabnya Manasiku Hajjil Masyahid. Manasikul haji al-masyahid. Aturan haji ke tempat-tempat keramat. Aturan manasik ziarah ke tempat-tempat keramat. Yang nulisnya adalah Ibnu Nu'man al-Mufid. Atau itu kunyahnya ya, Ibn Nu'man. Namanya Muhammad Ibn Muhammad Ibn Nu'man Ibn Abdissalam Al-Akbari. Dijuluki pula selain Ibn Nu'man, dijuluki Abu Abdullah. Yu'raf bibnil Muallim. Dikenal dengan Ibnul Muallim Ar-Rafidhi. Seorang Syiah Rafidah. Jadi memang ternyata ta'zimul kubur, membesarkan kuburan, itulah kebiasaan orang-orang Syiah. Mereka besarkan kuburan Husain, mereka besarkan kuburan wali-wali mereka, mereka besarkan kuburan-kuburan para mullah-mullah mereka, dan kemudian mereka bikin manasik. Min syuyukihim wa kahanatihim al-makhdulin. Orang ini termasuk salah satu syekhnya Syiah, dan termasuk kahanatihim, dukunnya mereka. Al-makhdulina wa ra'isuhum wa ustaduhum halaka. Dan juga termasuk tokoh mereka, orang-orang yang makhdul, yang rendah, terhina. Dan tokoh mereka ini meninggal pada tahun 413 Hijriah. Demikian ditulis di dalam Syajaratul Dahab. Di dalam Syajaratul Dahab, juz ketiga, halaman 199. Jadi bukan hanya tuduhan, memang benar-benar mereka tulis manasik haji masyahid. Kalau diterjemahkan adalah manasik haji untuk ziarah ke kuburan keramat. Bikin manasik. Aturan-aturan seperti manasik haji. Na'udzubillah min dhalik, na'udzubillah min dhalik, thumma na'udzubillah min dhalik. Mudahatan minhu bil kubur. Lil baitil haram. Menandingi baitil haram dengan kuburan-kuburan keramat mereka. Ketika mereka berduyun-duyun kaum muslimin datang ke Baitillahil Haram, apa yang mereka ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Orang Syiah mengatur juga, kalau kalian datang ke kuburan Husain, jangan lupa talbiyah. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Kemudian orang-orang haji di Masjidil Haram tawaf. Mereka juga mengajarkan tawaf mengelilingi kuburan Husain. Ila akhirih. Na'udzubillahi min dhalik. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kesesatan Syiah sudah terlalu parah sehingga beberapa ulama tidak menyebutkan sebagai Islam, tetapi kalimatnya agama Syiah. Karena memang agamanya beda sendiri, 100% berbeda dengan Islam. Maka mau apa lagi dikatakan Islam? Dari sisi mana? Jadi ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Syiah. Jangan mengaku-ngaku agama Islam. Sama sekali tidak sama dengan Islam. Ikhwan ibn na'azamlukum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, selanjutnya dikatakan, wala yakhfa ana hadha muqa mufaraqatun li dinil Islam. Tidak ragu lagi bahwa ini adalah perpisahan dengan agama Islam. Sehingga saya katakan tadi tidak pantas dikatakan sebagai agama Islam. Agama Syiah Rafidah. Wa dukhulun fi dini 'ibadil asnam. Dan mereka sudah masuk dalam jajaran penyembah berhala. Masuk dalam musyrikin yang menyembah berhala. Belum selesai saya katakan tadi mereka membuat syariatnya tawaf mengelilingi kuburan Husain. Masih kemudian mereka sujud kepada kuburan Husain. Setelah itu berdoa dan memanggil, bukan berdoa kepada Allah, bukan memanggil Allah. Buktinya sudah terlalu banyak, gambar-gambarnya, video-videonya, semuanya terekam, tertulis, terdengar. Sehingga kalau mengingkarinya seperti orang yang mengingkari matahari. Sudah terlihat jelas. Mereka menyatakan, ya Husain kada, wahai Husain, kami begini, wahai Husain. Berdoa kepada Husain, meratap kepada Husain. Na'udzubillah min dhalik. Wal Husain radhiyallahu ta'ala anhu bari'un minhum kulli bara'. Sedangkan Husain berlepas diri dari mereka. Sama sekali 100% berlepas diri dari mereka. Tidak mengajarkan yang seperti itu. Al-Batta. Tidak mengajarkan yang seperti itu sama sekali. La ya'mur wa la yansah radiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada kitab. Fanduru ila hadzat tabayunil azim. Maka perhatikanlah perbedaan yang sangat jauh. Tabayun, perbedaan. Kalau tabayun, kejelasan. Meminta kejelasan, tabayun. Fanduru ila hadzat tabayun al-azim bainama syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasadahu min an-nahyi 'amma taqaddama dhikruhu fil qubur wa bainama syara'ahu ha'ula'i wa qasaduhu. Lihatlah perbedaan yang sangat mencolok, perbedaan yang sangat jauh antara apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan apa yang dituju oleh beliau. Mengapa beliau melarang untuk meninggikan kuburan? Mengapa beliau melarang untuk membangun kuburan, memberi kubah, mengecatnya, memberi nama, memberi kaligrafi, membuat gambar-gambarnya, membangun masjid di atasnya? Semua Rasulullah larang. Mengapa sebabnya? Itulah sebabnya. Saddan lidzariyah, menutup pintu kejelekan yang telah terbukti. Mereka yang tidak mentaati Rasulullah sudah terbukti. Terjadi pada mereka kekufuran dan kesyirikan. Mereka sudah menjadikan kuburan Husain sebagai berhala. Mereka sudah menjadikan kuburan Husain sebagai na'udzubillah seperti Ka'bah al-Musharrafah. Mereka tawaf mengelilinginya. Mereka menjadikan kiblat salat mereka. Mereka jadikan sebagai seperti asnaman. Lihat perbedaannya antara apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dilarangnya semua itu tadi. Yang taqaddama dzikruhu fil qubur, yang sudah disebutkan semuanya tentang hukum-hukum kuburan. Dan lihat bedanya dengan apa yang disyariatkan oleh mereka, kaum Syiah Rafidah dan sejenisnya, dan yang tertipu dengannya, dan yang mencontohnya, dan yang ikut-ikutan dengannya. Jadi al-asl itu agama Syiah, tetapi ternyata ada yang mengikutinya, ada yang terfitnah dengannya, ada yang terbawa dengan mereka, ada yang ketularan, ada yang ikut-ikutan, ada yang memang tertipu dikira itu hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la raiba anna fi dhalika min al-mafasid ma yu'jaz an hasrihi. Dan tidak ragu lagi Pada yang demikian ada mafasid yang tidak mampu kita untuk menyebutkan seluruhnya. Mafasid yang terlalu banyak sehingga yu'jaz an hasrihi, tidak mampu untuk kita kumpulkan semua satu persatu karena terlalu banyak mafasidnya. Faminha ta'dhimul mawqi' fil istitani biha. Di antaranya, karena kita bisa kita hitung seluruhnya, yani yu'jaz an hasrihi, kita enggak bisa menghitung seluruhnya, maka ini contoh-contohnya saja. Apa di antara mafasidnya? Minha, faminha di antaranya ta'dhimul mawqi' fil istitani biha. Pengkultusan, pengkeramatan tempat dan kemudian terfitnah dengannya. Padahal tempat yang disucikan, dikeramatkan hanya Mekah dan Madinah, atau kalau mau ditambah dengan Masjidil Aqsa. Tetapi dikatakan yang diharamkan adalah Mekah dan kemudian Madinah. Wa minha ittikhadhuha a'yadan. Mafsadah yang berikutnya, akhirnya dijadikan sebagai tempat keramaian pasar bulanan, pasar tahunan. Ramai di kuburan. Padahal Nabi tidak suka untuk membuat keramaian di kuburan. Wa minha safar ilaiha. Termasuk mafasidnya adalah safar, mengadakan perjalanan jauh menuju kuburan-kuburan tersebut. Padahal ngapain? Kalau engkau mau mencari pahala dengan ziarah kubur, ziarah kubur yang dekat sama pahalanya dengan ziarah kubur yang jauh-jauh. Apa bedanya? Berarti engkau membuang waktu, membuang tenaga, membuang biaya. Tetapi ini kan dalam rangka pengagungan ini yang salah. Tidak boleh pengagungan kuburan, tidak boleh pengagungan orang yang sudah mati dengan cara seperti itu. Dan itu hadis, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh safar kecuali ke tiga masjid. Mengagungkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ataupun untuk kuburan tidak boleh. Wa minha mafsadah berikutnya, musyabahatu ibad al-asnam atau musyabahatu ibadatil asnam. Tashabbuh. Sedangkan iqtida shiratal mustaqim ماذا مخالفه اصحاب الجحيم. Konsekuensi dari jalan yang lurus adalah membedakan diri dari mereka-mereka ashabul jahim, penyembah berhala. Tetapi dengan melakukan hal tersebut, mengkultuskan kuburan, akhirnya terjadilah tasyabbuh, penyerupaan. Ibadatul asnam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bima yaf'al indahum, menyerupai apa yang mereka lakukan persis pada berhala mereka. Apa saja yang dilakukan oleh musyrikin terhadap berhalanya? Al-uquf 'alaiha, i'tikaf di dekat berhalanya. Ma hadhil asnam allati antum laha 'aqifun. Berhala apa ini yang kalian 'aqifun? Apa 'aqifun? I'tikaf, berdiam diri di sana beberapa waktu. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka, kaum Syiah dan sejenisnya dan semiripnya? Tirakatan, berdiam diri di kuburan. Mereka istilahkan dengan tirakat, bahasa Arabnya i'tikaf. Kaum muslimin i'tikaf di masjid, mereka i'tikaf di kuburan. Maka dikatakan tashabbuh musyabahatu ibadatil asnam bima yaf'al indaha min al-'uquf 'alayha wal mujawazatu 'indaha aw al mujawarah 'indaha. I'tikaf di kuburan tersebut atau mujawarah 'indaha, tinggal berdampingan dengan kuburan, itu mujawarah. Wa ta'liqus suturi 'alayha, dengan diberi kelambu-kelambu atau tirai-tirai persis seperti yang diriwayatkan tentang Lat, Ta'uzza dan Manat. Juga ada kuncen padanya, yaitu sadana. Sadana juru kunci. Istilah mereka kuncen. Sebagaimana berhala Lat, Ta'uzza dan Manat punya kuncen. bahasa Arabnya sadina atau sadana. Wa 'ibaduha yurajjihun al-mujawarah 'indaha 'ala al-mujawarah 'inda al-masjidil haram. Dan penyembah-penyembahnya lebih menginginkan, lebih suka untuk berdampingan dengan kuburan keramat tersebut dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang mereka lakukan di sana daripada berdampingan dengan Masjidil Haram dengan ibadah kepada Allah di sana. Lihat kenyataannya, mereka lebih suka. Bahkan na'udzubillah, semakin dahsyat, semakin rusak, akhirnya menjadi Kiai Madrais. Siapa Kiai Madrais? Kiai Madrais itu di Kuningan sana, Cirebon ke atas sana. Di sana ada kayak museum, dan saya pernah ke sana dalam keadaan belum tahu urusan ini. Ada bekas apinya, dia jadikan bukan hanya keramat, tapi mereka nyalakan api dan apinya juga dimuliakan. Dan mereka tahu ini api. Tapi mereka menyebutnya kiai, Kiai Madrais. Maka para kiai-kiai yang lain ahlu sunnah wal jamaah dan para ulama, para ahlul ilmi membantahnya dan menyatakan bahwa ini adalah ajaran sesat, ajaran Kiai Madrais. Ikhwanina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Api yang besar itu biasanya dari api yang kecil, dari percikan konsleting bisa rumah terbakar atau satu kampung terbakar. Sehingga la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan remehkan yang kecil-kecil, karena gunung itu dari kerikil. Kerikil jadi gunung sebesar itu. Sehingga hati-hati. Pintunya dari pertama sudah ditutup. Ini kita perlu besarkan, kasihan kan. Masa kayak ngubur kucing. Hati-hati. Hati-hati. Tidak sama manusia dengan kucing. Kucing gak disuruh untuk dikubur. Gak disuruh untuk dikafani. Gak disuruh untuk disolati. Gak disuruh. Ya berbeda. Manusia disolatkan, dimandikan, didoakan, dikuburkan. Sangat berbeda. Tetapi untuk dibangun, Nabi melarang. Jangan dibangun. Beri tanda dengan batu saja. Oh, kita mau bangun ini. Jangan. Ini untuk pintu. Karena ketika terbuka, walaupun itu masih belum syirik, akan semakin besar. Akhirnya belakang hari generasi berikutnya sudah menjadikannya sebagai berhala. Na'udzubillah min dzalik. Wa minha, dan juga diantaranya, an-nadru laha wa lisadanatiha. Ada yang terlewat sedikit. Para penyembahnya lebih mengutamakan untuk ibadah di sisi kuburan daripada ibadah di sisi Ka'bah. Wa yarawna sadanataha afdal min khidmatil masajid, min khidmatil masajid. Dan menganggap bahwa juru kuncinya lebih afdal daripada pelayan-pelayan masjid. Lihatlah kaum muslimin kepada pelayan masjid. Apa disebutnya pelayan masjid? Marbot ya. Marbot masjid. Yang biasa bersih-bersih masjid, jaga masjid. Bagaimana kaum muslimin terhadapnya? Dielulukan, ditinggikan, dimuliakan, dikeramatkan? Biasa saja, bahkan kadang diremehkan. Astagfirullah. Padahal Rasulullah SAW ketika kehilangan seorang wanita yang sering membersihkan masjid, Rasulullah cari, mana dia? Meninggal Rasulullah. Mereka tahu meninggal tidak mengabarkan pada Nabi karena dianggap orang biasa, orang yang tidak dihitung. Ternyata dihitung oleh Nabi, mana dia? Mana kuburannya? Didatangi kuburannya dan beliau salatkan, salat jenazah. Menunjukkan apa? Mulianya orang yang bersih-bersih masjid. Tetapi mereka lebih memuliakan kuncen. Bapak mau apa? Bapak minta apa? Saya akan berikan apapun yang Bapak mau. Terus pura-pura. Padahal butuhnya harta, pura-pura. Saya hanya butuh ayam hitam yang tidak ada belangnya sama sekali, dan kembang 7 warna dan minyak setengah gelas. Kalau diminta azuk dan uang sekadarnya. Padahal itu yang terakhir nih. Uang sekadarnya. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar kelihatan mistis, agar kelihatan seperti begini dan begitu, maka mereka minta yang aneh-aneh. Ala kulli hal, mereka lebih mementingkan kuncen penjaga-penjaga tempat keramat tadi daripada pelayan masjid yang bersihkan masjid. Wal wail liqayyimha lailata yafa al qandil al mu'allaq alaiha. Dan celakalah penjaga kuburan tadi akan celaka kalau sampai satu hari pelitanya padam, tidak nyala. Pelita-pelita yang digantung, kendil-kendil yang digantung tadi, mu'allaq alaiha, ternyata enggak nyala. Wah, bisa kiamat kubro atau sugro. Marah besar. Pak, ini nanti akan terjadi, begini akan terjadi, petaka akan terjadi, wabah akan terjadi lah akhirnya. Jazakumullah khair. Nuwasil insyaAllah fi darsil ati bi'inillahi ta'ala. Masih pada pembahasan mafasid, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat pengkultusan kuburan atau dibesarkannya kuburan, ta'dhimul qubur. Apakah diperbolehkan kirim surat Fatihah dan Yasin bagi orang yang telah meninggal dunia? Tidak boleh, karena itu bid'ah, paling sedikit bid'ah. Mengapa? Para sahabat tidak kirim-kiriman Fatihah. Juga para tabi'in tidak kirim-kiriman Fatihah. Adapun beberapa ulama yang membolehkan seperti Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah, itu pun dalil beliau qiyasan. Dan qiyas yang seperti ini, para ulama yang lain tidak terima atau tidak sepakat, tidak setuju. Bagaimana mengkiaskan masalah memuasakan orang tua dan menghajikan orang tua dengan membacakan Al-Fatihah untuk orang tua. Maka itu qiyas yang ma'al fariq. La qiyasa fil ibadah. Apakah boleh seorang sholat hanya memakai jubah dan pakaian bawahnya celana pendek di atas lutut, atau hanya pakai jubah dari pusat sampai ke lutut? Tidak boleh terlihat, tidak boleh terbentuk, tidak boleh tipis. Barakallahu fikum. Kalau ke bawahnya enggak apa-apa, kalau pendeknya pendek lutut aja atau semua lutut enggak apa-apa. Ya. Barakallahu fikum. Bahkan jubahnya juga sampai selutut atau bawahnya lutut sedikit di atas kempolan ini, itu malah ada dalilnya. Beberapa salafiyin di Jeddah pakainya seperti itu. Pendeknya sampai di atas betis di sini. Ya. Dengan dalil, dengan hujjah. Iya, termasuk larangan menulis-nulis di kuburan adalah menulis nama, tanggal, dan sebagainya. Termasuk yang dilarang. Beberapa orang ahlu sunnah karena pengen nitiki bahwa ini adalah orang tuaku dengan cat. Saya katakan itu terjatuh dari rasul larangan ke larangan lain. Orang menulis enggak boleh, tangan mengecat juga enggak boleh. Barakallahu fiik. Biarkan. Dan kamu doakan orang tua dalam keadaan tidak tahu yang mana kuburan orang tuamu, akan dikabulkan juga. Kenapa harus dipastikan? Masuk ke perkuburan, di tengah-tengah kuburan itu ada orang tuamu. Kamu enggak tahu yang pasti. Tadinya di mana ya? Kamu doakan. Sama, enggak harus kemudian di kuburannya dan menghadap ke kuburannya dan kemudian mukanya ke nisan, wahai orang tuaku. Tidak perlu. Semoga engkau begini, semoga engkau begitu. Tidak harus seperti itu. Bahkan jelas dalilnya, doa itu menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Apakah boleh memberikan tanda dengan batu bata? Boleh. Dengan batu. Memang disuruh untuk dikasih tanda batu. Paling tidak kamu berikan batunya yang kamu ingat bentuknya, kotak seperti ini, selesai. Kamu ingat itu kuburan orang tuamu. Tidak harus dicat atau diberi nama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Hukum jual beli lelang jaiz, boleh. Bahkan itu adalah satu cara yang syar'i untuk mengetahui harga pasar. Kalau jujur, beberapa orang melakukan nabis. Nabis itu ketidakjujuran dalam masalah lelang. Jadi ketika mau lelang itu teman-temannya sudah masih harga yang tinggi-tinggi. Biar apa? Biar yang lain terbawa ikut tinggi. Saya berani, harus itu harganya 70 cuma. Yang satu mengatakan, saya 80. Orang yang asli mau beli, mau bilang 90, teman yang kedua bilang, 90. Aduh, wah, kenapa dia nih? Padahal dia gak mau beli. Sudah dibisikin, kamu ngomong sekian. Padahal ya Yus, harus benar-benar murni mereka berani berapa. Dan itu syar'i barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.